بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله kita bertemu dalam kajian rutin kita Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Athqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala lailah insyaallah taala di malam ini kita akan menyambutkan kajian kita kajian hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun sebelumnya, sebagaimana kewajiban yang antum harus tegakkan dan lakukan untuk menyetor dari hafalan yang sudah kita baca dari hadis, dari hadis Abdullah ibn Abbas, man tasamma'a haditha qawmin wahum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuku al-anuku yawm al-qiyama ya'ni al-rasas akhrajahu al-Bukhari. Naam. Taib. Indak ya Naam Muawiyah hadith. Irfa' sautak wa la taqra' fil waraqah. Hat. Ahsanta. Naam. Zaki indak. Taib, Ilham indak. Ahsanta, indak ya Musa. Musa, hat. Man tasamma'a haditha. Wahum lahu karihun. Belum dihafal ya Musa? Hutangnya Musa sudah habis? Tambah hutang lagi ya? Naam. Yang jelas Musa jangan selalu punya sifat suka berhutang. Ya? Baik, besok tidak ada hutang lagi. Naam. Siapa di belakangnya Musa? Had. Ibna Akhina Rahman. Naam. Ibrahim, عندك هات لا تقرأ الكتاب لا تقرأ لا تقرأ الكتاب هات نعم عندك يا فاري نعم عندك يا عندك يا أبا عبد الله عجيب هات حفظت telah dihafal belum berarti Acib berutang kita sepakati berapa utangnya $100 atau kemahalan Naam ada hutang hutang itu wajib untuk dibayar Indak ya akhuna Abdurrahman Belum hafal. Utang juga berarti? Masya Allah. Berarti banyak saya nagih hutang ini nantinya. Taib. Naam. Aina Salman? Taib. Salman, hafal? Hat. Taib Ahsan Taya Salman. Naam. Hadis ini tentunya pertama menjadi bimbingan bagi kita terhadap amalan yang dibenci yang tidak boleh dikerjakan, dilakukan seorang muslim. Yaitu mencoba mendengar pembicaraan orang lain dalam keadaan orang-orang yang berbicara tersebut tidak ridha, tidak senang untuk didengar pembicaraannya. Kemudian si pendengar atau seorang yang mencuri pendengaran ini dia dari orang yang tidak diundang orang yang diajak dalam pembicaraan tersebut. Berbeda halnya kalau dia adalah orang yang diajak diundang dalam pembicaraan tersebut. Maka tentunya dia tidak termasuk dalam hadis ini. Seorang yang mencoba mendengarkan pembicaraan orang lain menjadi cacat bagi sisinya, cacat bagi dirinya, dan akan dikenal seorang yang suka mencari tahu urusan orang lain. Seorang yang suka mencari tahu urusan orang lain. Dalam bahasa Arabnya dikatakan fuduli. Dia adalah seorang fuduli. Fuduli fa dad waw lam ya nisbah fuduli. Dan tentunya ini adalah gelaran yang tidak terpuji. Karena itu, apabila ada orang yang berbicara dan dia tidak diundang, dia tidak diajak dalam pembicaraan tersebut, dia meninggalkan dan menjauhi majlis orang yang berbicara tersebut, tentunya dalam rangka mengamalkan hadis ini. Tentunya dalam rangka mengamalkan hadis ini. Kalau dia tetap ngotot ingin mencari tahu, mencoba untuk mendengarkan pembicaraan orang lain dalam keadaan orang lain itu tidak menginginkan dia, bahkan membenci dia, maka dia diancam dengan hadis. Allah akan menuangkan timah panas ke telinganya. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Dan itu menunjukkan amalan ini dosa besar. Amalan ini apa? Dosa, dosa besar. Karena dosa besar itu diancam dengan azab. Kalau nanti kita lewati ada nas ancaman azab dari Allah di hari kiamat, ketika melakukan sesuatu perbuatan diancam dengan azab, murka, laknat dari Allah, maka itu tandanya dosa besar. Itu adalah dosa, dosa besar. Di sini diancam, dituangkan timah panas di telinganya, berarti ini adalah perbuatan dosa besar. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari melakukan amalan yang jelek ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian hadis ini juga berhubungan dengan apa yang terjadi dengan kejadian orang-orang sekarang. Yaitu mereka melakukan pengintaian, memata-matai terhadap saudaranya sesama kaum muslimin. terhadap saudaranya kaum mukminin. Maka diancam dengan hadis ini. Selain memata-matai itu haram, mengintai saudara kita kaum mukminin, kaum muslimin itu haram, dan berusaha untuk mendengarkan perkataannya, mencari tahu apa yang dia katakan, apa yang dia bicarakan, itu juga haram. Itu juga haram. Bagaimana bentuk pengintaian dan bentuk mata-mata terhadap saudaranya, yaitu seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, merekam pembicaraan dengan alat perekam, menyadap pertelponan dengan alat sadap, kemudian memakai alat-alat pengintai, baik itu dengan pena pengintai ataupun alat pengintai yang lainnya. Pena biasanya dipakai seorang di bajunya, tetapi diinginkan sebagaimana pena diselipkan di dalam kantong, tetapi diinginkan di situ untuk mengintai. Ada kamera pengawasnya, ada kamera perekamnya, atau alat perekam yang ditempel di bawah meja, mungkin di dasi oleh orang-orang barat, mungkin di topi, mungkin di mana saja, diinginkan untuk pengintaian, memata-matai A, B, C dari sesama kaum muslimin. Maka ini termasuk dalam hadis ini, disebutkan oleh para ulama, termasuk dalam hadis ini. Karena perbuatan tersebut diharamkan, seorang akan tidak nyaman ketika kehidupan pribadinya atau kehidupan privasinya diintai, diawasi oleh siapa yang tidak berhak dan berwenang. Seandainya itu diperhadapkan kepada yang mengintai dan mengawasi, dia pun tidak mungkin bisa ridha. Dia pula juga tidak bisa ridha. Ini mencuri pendengaran, mencoba mencari tahu apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan saudaranya kaum mukminin. Sehingga hendaknya amalan jelek yang telah disebutkan tadi tentunya ditinggalkan. Haram hukumnya memata-matai, mengintai saudaranya. Illa terkecuali ada kepentingan yang itu dimiliki oleh penguasa. Penguasa berhak menyadap, berhak merekam, berhak mencari pengetahuan siapa saja yang dicurigai siapa saja yang dikhawatirkan membuat makar atau membuat amalan-amalan yang membawa kepada kerusakan, tentunya semuanya dalam rangka menolak mafsadah. Karena dalam satu kaidah yang agung, daf'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Dan kaidah yang lain, tentunya menolak kemudaratan yang lebih besar dengan menjalankan kemudaratan yang lebih kecil. Menolak daf'ul mafasid, menolak kerusakan lebih dikedepankan dari sekadar mengambil maslahat. Karena ada kepentingan untuk mendengar dan mencari tahu siapa yang dicurigai oleh penguasa atau pemerintah, maka boleh bagi pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Tetapi bagi individu muslim dengan individu muslim, haram hukumnya. Tidak ada kepentingan, tidak ada kewajiban baginya. Bahkan dengan dia mengintai, mengawasi, mencoba mencari pengetahuan, mendengar pembicaraan orang lain, yang orang lain itu tidak ridha, orang lain itu benci, tentunya tidak suka. Ini adalah dosa besar. Jangan ada dalih bahwasanya ini dibolehkan. Siapa yang membolehkan? Siapa yang membolehkan? Karena pembicaraan rahasia, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak membahayakan negara, tidak membahayakan hukumah, pemerintah. Seorang tentunya kehidupannya berjalan dengan normal. Dia mau berbicara dengan A, itu adalah haknya. Dia tidak senang pembicaranya dengan A diketahui orang lain, itu adalah haknya. Suatu yang normal. Tetapi amalan mengawasi, mengintai, memata-matai, ini tidak dilakukan dan tidak ada pembenarannya illa kecuali tadi siapa yang berwewenang. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian tentunya dilarang mencuri pendengaran atau mencoba mendengarkan pembicaraan orang lain. Tentunya di sini diinginkan apabila pembicaraan itu sifatnya dibicarakan secara rahasia, dibicarakan dengan pembicaraan antara kedua belah pihak secara normal. Bukan pembicaraan yang disebarkan lewat mikrofon. Seorang berbicara lewat mikrofon, baru dia benci untuk didengarkan pembicaranya. Itu adalah hal suatu yang salah. Dia membenci tapi dia bicara lewat mikrofon. Atau dia berbicara dengan pembicaraan yang menarik perhatian, menarik pendengaran orang lain karena bicaranya dengan besar, bicaranya dengan terbuka. Orang yang mendengarkannya tidak salah karena dia yang mengumbar perkataannya. Sehingga yang seperti ini siapapun yang mendengarkan tidak disalahkan. Karena memang sengaja pembicara untuk memperdengarkan kepada yang yang lain. Beda dengan yang pertama tadi. Kemudian, ini menjadi akhlak yang perlu kita ketahui bersama. Dari awal pembicaraan tadi, penerangan tadi, dan selanjutnya tentunya, apa yang disebarkan oleh si pembicara itu sendiri, dan dia meridhoi penyebarannya, dengan misalnya media sekarang, dunia maya internet, ataupun lewat sosial media misalnya sekarang, dengan berbagai jenisnya, dia menyebarkan dan dia meridhoi, maka tidak dapat disalahkan orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang mendengar, karena dia sendiri yang menyebarkannya, dia pun meridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu kita pertama tidak boleh mencuri pendengaran, mencoba mendengarkan pembicaraan orang lain yang sifatnya itu adalah pembicaraan pribadi mereka, pembicaraan hubungan antara kedua manusia dalam pergaulan mereka. Dalam keadaan kita tidak diminta hadir atau tidak diundang atau tidak diikutkan dalam pembicaraan. Ketika kita mendapatkan mereka seperti ini, kita menghindar. Kita menjauh dan kita tidak mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ketika kita melakukan apa yang dibimbing dan meninggalkan apa yang dilarang, berarti kita telah menyelamatkan diri kita dan saudara kita. Karena dalam kehidupan kita terlalu banyak pembicaraan yang demikian. Dan tentunya tidak ada ketersinggungan satu dengan yang lain. Illa terkecuali apabila seorang bertiga, kemudian dua orang berbicara dengan pembicaraan rahasia, yang satunya tidak diajak untuk mendengarkan, atau keduanya berbicara dengan pembicaraan yang asing bagi pihak ketiga, di mana pihak ketiga tidak mengerti apa yang dibicarakan dengan bahasa yang asing tersebut, maka ini tentunya dilarang, bahkan yang disalahkan dua orang yang berbicara tersebut. Dengan seperti ini dikumpulkanlah dalil kapan boleh, kapan tidak boleh, kapan seharusnya mereka menjauh, menghindari. Wallahu a'lam bishawab. Ini penting kita terapkan dalam kehidupan kita bersosialitas, apa bersosial. Antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak terjadi penyelisihan dan tidak terjadi permusuhan. Saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu, demikian hadis yang agung ini. Yang telah kita dengarkan bersama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sudah kita sebutkan di antara biografi Imam Bukhari, imam yang besar dari negeri Bukhara. Bukhara bukan negeri Arab, tapi Bukhara satu bahagian dari negeri Rusia. Dan Rusia adalah Eropa Timur. Tetapi seorang kalau ingin belajar agama dan diberikan taufik oleh Allah belajar agama, dia akan menjadi imam. Imam bagi manusia. Ketika dia bersungguh-sungguh belajar agama, dia akan menjadi pemimpin bagi manusia. Pemimpin yang sebenarnya. Imam. Demikian Al-Imam Bukhari. Dan pernah kita sebutkan Imam Bukhari, biografinya diantaranya, beliau dulunya adalah seorang yang buta matanya. Buta matanya. Kemudian ibunya, ibu Imam Bukhari, itu selalu bermunajat kepada Allah agar anaknya disembuhkan matanya. Ya subhanallah, doa seorang ibu didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Imam Bukhari, apa yang beliau dapatkan dari kebutaan, matanya normal dan dapat melihat. Setelah normal dan dapat melihat, Allah berikan taufik kepada beliau menguasai agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah imam yang besar. Imam yang diakui, dipuji keilmuan, ketakwaan, demikian tentunya keimanan dan bagaimana prinsipnya Imam Bukhari. Sehingga itu dari biografi yang baik ini anak-anakku sekalian, menjadi contoh bagi kita, menjadi ibroh pelajaran bagi kita. Kita kalaupun sekarang mungkin dengan kekurangan yang ada, mungkin kita ada yang kurang. Ada yang mungkin anggota badannya cacat, mungkin. Ada yang mungkin Allah belum memberikan kecerdasan kepadanya, mungkin. Tetapi kalau hamba ini bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik untuk dirinya. Dia akan mendapatkan pemecahan masalah terhadap apa yang dia dapati dalam dirinya. Terlebih lagi dia dibantu dengan doa orang tuanya. Maka karena itu anak-anakku sekalian, banyaklah meminta untuk didoakan oleh orang tua kalian. Doa kebaikan, doa hidayah, doa taufik. Karena dengan doa orang tua akan membimbing dan membawamu kepada apa yang lebih utama. Al-Imam Al-Albani sebagai contoh doa orang tua. di mana Imam Albani didoakan oleh ayahnya. Mudah-mudahan dia anakku diberikan ketelitian dalam urusannya sebagaimana dia teliti di dalam memperbaiki, mereparasi jam tangan. Wa ya subhanallah, doa orang tua makbul. Imam Albani orang yang teliti dalam telaah hadis. Tidak didapati di zaman ini orang yang teliti dalam telaah hadis, kecuali yang muncul pertama kali namanya adalah Al-Imam Al-Albani. Demikian tadi Imam Bukhari. Demikian Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Di saat tadinya matanya normal kemudian buta. Di usia 16 tahun atau 14 tahun Allah takdirkan Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz buta matanya. Dalam keadaan sebelumnya normal, bisa melihat, kemudian dibutakan oleh Allah. Lantas kemudian orang tuanya pun mendoakan. Karena bibi Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan, nanti anakmu ini ya fulana akan jadi apa kalau dia buta? Dalam keadaan Asy-Syeikh mendengarkan pembicaraan bibinya, tentunya tidak luput doa dari ibunya, doa dari orang tuanya. Seorang yang buta jadi imamnya kaum muslimin. Banyak orang yang melihat, tapi tidak bisa melihat kebenaran. Ada satu orang yang dikatakan buta matanya, tapi mampu melihat banyak kebenaran. Berkata al-imam Asy-Syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, laisa bil mustankirin ay yajma' Allahu 'alal awalim aw kama qala sallallahu aw kama qala syekh rahimahullah. Kata beliau sambil menyenandungkan pepatah, bukanlah suatu yang diingkari bagi Allah mendatangkan kepada satu orang beberapa ilmu dan mengumpulkan ilmu kepada seseorang. Beliau inginkan pembicaraan ini ditujukan kepada Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz. Bahkan kata beliau, Asy-Syeikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, saya tidak mendapati orang yang paling faqih dalam agama sekarang ini, kecuali Asy-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz, seorang yang matanya buta. Tetapi menjadi pemimpin para ulama, menjadi imamnya para ulama, menguasai berbagai macam ilmu agama. Inilah doa dari orang tua, wahai anak-anakku, para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita meraih hal tersebut, dan tentunya ini berkaitan dengan biografi siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, tugas bagi kalian hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas akhrajahu al-bazzar bi isnadin hasanin. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas akhrajahu al-bazzar bi isnadin hasanin. Yang artinya dari Anas, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah siapa yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Beruntunglah siapa yang disibukkan dengan aibnya sendiri dari mengurusi aib orang lain. Beruntunglah seorang yang disibukkan dengan mengurusi aibnya sendiri liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, dari mengurusi aib orang lain. Tentunya keterangannya akan kita dapatkan pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan apa yang kita ambil, yang kalian catat, besok dalam pertemuan mendatang akan kita tanya bagaimana hukumnya mendengar perkataan orang lain dalam keadaan mereka tidak senang, kapan dibolehkan, dan seterusnya. Kalian siap dengan pertanyaan-pertanyaan? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Ayub, hadisnya Ayub. Hadis yang tadi. Ibnu Abbas. Ahsanta, Ishaq. Indak Ishaq, Aba Yaqub. Hah? Belum hafal. Hutang ya Ishaq. Walaupun Naam kita sudah lewati hadisnya, tetapi belum hafal, nanti hutang. Taib. Berapa hutangnya? Kita sepakati. Ishaq. Ishaq, berapa hutangnya? Seratus. Taib. Naam. Bagi kalian untuk serius di dalam belajar agama, sayatikal ayyam, akan datang kepada kalian hari, kalian akan meraup dan meraih sukses dengan ilmu agama. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.